Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lam nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku, saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi seri tarbiyah Islamiyah, seri pembinaan umat, The Islamic Shadow Presentation. Kita sampai kepada melanjutkan tadabur. Tadabur salah satu surat Al-Quranul Karim, surat ke-45, yaitu Al-Jasyah. Pada presentasi sebelumnya, kita sudah sedikit ya, mentadaburi ayat pertama sampai ayat ke-24. Dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi dari ayat 25 sampai ayat yang terakhir, yaitu 37. Untuk melanjutkan ayat 25, maka kita sedikit mereview tentang ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat 23, Allah menegaskan tentang fenomena yang banyak terjadi dan menjadi realita. Apa itu? Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa wa dallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi syawa. Jadi, pernahkah kamu Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan kemudian Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya? Dengan sifatan Allah. Dan Allah telah mengunci pendengaran hatinya. Serta meletakkan tutup atas penglihatannya. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk? Al-hidayah. Hidayah setelah Allah membiarkannya sesat. Maka mengapa kamu tidak mengambil تَذَكَّرُونَ. Tadzkirah. Peringatan, pelajaran. Nah, saudaraku yang budiman, kondisi umat manusia, kalau kita lihat sekarang ini, banyakkan adalah mengikuti hawa nafsu. Seiring dengan tersedianya fasilitas hidup, sarana dan prasarana hidup, alat-alat modern, alat-alat peralatan rumah tangga, elektronik maupun non-elektronik. Dan itu adalah menjadikan hati manusia berorientasi kepada sana. Dan mengukur kesuksesan berdasarkan orientasi hawa nafsu itu. Kesuksesan diukur apabila seseorang dikatakan sukses apabila dia memiliki banyak harta, banyak fasilitas hidup yang membuat hidupnya nyaman. Inilah yang disebut dengan rezeki yang banyak, kemakmuran, sejahtera. Dan hidup sejahtera dan makmur adalah banyak menjadi tujuan hidup manusia di dunia saat ini. Ya. Dan ini adalah mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu, manusia inginnya hidup nyaman, enak, mudah, ya. Serba enak, serba menyenangkan. Tidak mau capek, tidak mau berusaha payah, tidak mau sakit. Hidup mudah, enak, nyaman, makmur, sejahtera, bahagia, tenteram, apa-apa yang diinginkan terpenuhi. Nah, ini adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Dan dia akhirnya apa? Tidak peduli dengan dinullah, agama Allah, dengan Islam. Tidak peduli dengan jalan hidup para nabi dan rasul. Tidak peduli dengan Al-Quran. Tidak peduli dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak peduli dengan dakwah ilallah, ya. Dakwah, ya. Tugas utama dia untuk mendakwahkan manusia, menyeru manusia kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tidak peduli. Dia tidak peduli dengan jihad fisabilillah, ya. Berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Tidak peduli. Yang dia pedulikan, yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya mengenyangkan perut dan di bawah perut. Bagaimana supaya status sosial dia naik. Supaya dia di mana-mana dihormati, disanjung, popularitasnya meningkat dan meningkat. Punya kekuasaan, ya. Punya pengaruh sosial, punya penghargaan, ya. Berbagai macam prestis. Ya. Kemuliaan diri, diukur dari situ. Nah, inilah. Dan kita lihat di berbagai penjuru dunia ini, ya, bukan hanya di Indonesia, kita lihat kebanyakan mayoritas manusia seperti itu. Orientasi hidupnya adalah untuk mengejar hawa nafsunya, memenuhi hawa nafsunya. Kenapa begitu? Karena mereka didoktrin dari kecil, di bangku pendidikan, ya, dengan sekuler, ilmu-ilmu sekuler. Yaitu tidak mengenalkan Allah, tidak mengenalkan Islam, tidak mengenalkan kehidupan akhirat. Yang diajarkan adalah ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu materialistik, kebendaan. Ya. Dari ilmu matematika, fisika, kimia, IPA, biologi, ya. Ilmu alam, ilmu geografi. Semuanya adalah ilmu-ilmu kebendaan. Yang ujungnya nanti adalah, tujuannya adalah belajar keras, berprestasi, kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak, berkarir, sehingga memiliki kemakmuran kesejahteraan hidup. Nah, ini adalah doktrin yang banyak terjadi dan sampai sekarang disebarluaskan oleh para guru dan dosen. Dan guru dan dosen bangga menyebarkan ilmu-ilmu seperti ini. Ya. Yang sebenarnya orang itu dengan hasil daripada penyebaran ilmu ini, itu adalah membuat orang itu semakin jauh dari Allah. Semakin tidak takut kepada Allah. Semakin melupakan kehidupan akhirat. Semakin mencintai kehidupan dunia. Ini yang terjadi. Ya. Menghasilkan generasi yang manja. Tidak mau capek, tidak mau susah. Tidak mau bekerja keras. Ya. Menderita sedikit, takut. Dan inilah yang terjadi. Maka umat manusia berada di jurang kehancuran. Ya. Tapi justru kehancuran ini yang banyak dituju oleh visi dan misi pemerintahan di negeri, di berbagai banyak negeri, yaitu bagaimana supaya rakyatnya makmur sejahtera, membuat rakyatnya makmur sejahtera. Makmur sejahtera dalam arti apa? Dalam arti mencintai duniawi. Dan ini berbeda dengan dakwah para nabi dan rasul. Berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Allah mengatakan, kamu pernah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kemudian, kalau dilihat dari sisi kondisi umat Islam, ya, di berbagai penjuru dunia, umat Islam sekarang tidak memiliki kekuasaan. Islam tidak tegak di muka bumi. Aturan Islam tidak tegak di muka bumi. Aturan Allah tidak tegak di muka bumi. Kenapa? Karena umat Islam itu mengikuti hawa nafsunya juga. Mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dipikirkan umat Islam, yang dicari adalah bagaimana supaya terpenuhi sandang pangan dan papan. Bagaimana supaya hidup enak. Masing-masing orang berpikir tentang dirinya dan tentang keluarganya, anak istrinya. Tidak peduli dengan yang lain. Yang penting dirinya, anak istrinya, keluarganya hidup nyaman, sejahtera, makmur. Tidak peduli urusan agama. Tidak peduli urusan dakwah. Tidak peduli urusan jihad fisabilillah. Nah, ini adalah yang terjadi. Maka di dalam hadis sahih, ya, ketika Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau, ya, jadikan umatku, ya, berada di bawah kekuasaan umat yang lain. Maka Allah mengabulkan kecuali umatmu, ya, umat Muhammad itu mengikuti hawa nafsu. Maka sekarang kita lihat umat Islam berada di bawah ketiak umat yang lain, kekuasaan umat lain. Dunia dipegang, dikendalikan oleh orang-orang kafir, ya, non-muslim. Kenapa? Karena umat Islam mengikuti hawa nafsunya. Karena umat Islam jauh dari Al-Quran yang sungguhnya. Ya. Karena umat Islam jauh dari, ya, perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, ya, dakwah Rasulullah, ya, dakwah ila Allah, perjuangan kehidupan, ya, yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Nah, inilah penting sekali. Maka karena manusia sibuk, ya, memenuhi hawa nafsu, maka hati penglihatannya, ya, penglihatannya, pendengarannya, hatinya menjadi tertutup. Ya. Hati batin, batin hatinya, ya, hati batinnya, ya, itu menjadi buta. Buta terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, buta terhadap jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus, yaitu jalan mardhatillah. Ya. Ciri khas daripada jalan mardhatillah itu apa? Yaitu mengakrabi Al-Qur'an, hidup bersama Al-Qur'an. Nah, sementara kalau jalan hidup di luar jalan hidup yang benar, itu adalah hidup jauh dari Al-Qur'an. Ya. Jauh dari Al-Qur'an. Terus hidup bagaimana hidup mereka? Ya, mereka hidup dalam mengikuti hawa nafsunya. Ya, mereka belajar tapi ilmu-ilmu duniawi. Ya. Kemudian setelah itu dia bekerja mempergunakan profesi ilmu duniawi itu, kemudian mendapatkan gaji, mendapatkan karir, mendapatkan keuntungan, dan kemudian dia hidup nyaman, punya rumah, punya mobil, punya jabatan, punya kedudukan sosial. Hidupnya nyaman, makmur, disanjung, dipuja, dan orang-orang di sekitarnya mengatakan dia sukses. Padahal itu adalah merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia dari jauh dari Al-Qur'an, kalau dia jauh dari perjuangan dakwah ila Allah dan jihad fisabilillah. Dan dia merasa benar jalannya. Diberkahi oleh Allah, hidupnya makmur, diberkahi oleh Allah, dilimpahkan rezeki. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan kebanyakan manusia sekarang ini. Merasa hidupnya benar padahal itu, ya, berada dalam kondisi istidrat. Istidrat itu artinya perjuangan dia di dunia, amal usaha dia di dunia itu hasilnya, ya, pahalanya disegerakan Allah di dunia ini. Ya. Apapun yang dilakukan di dunia itu sudah disegerakan pahalanya oleh Allah di dunia ini, didapat di dunia ini. Rumah, jabatan, kekuasaan, popularitas, ya, status sosial, kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia menyangka dia benar. Padahal itu istidraj. Dan nanti di akhirat, orang yang mendapat istidraj ini, dia akan masuk ke dalam neraka. Allah tidak peduli dengan amal-amal dia, perjuangan dia. Kenapa? Karena Allah sudah berikan pahalanya dia di dunia. Kenapa? Karena dia, ya, berjuang bukan untuk Allah. Dia berjuang untuk mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti keinginan dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang budiman. Kemudian, ciri khas daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah apa? Ya, mereka orientasinya kehidupan dunia. Maka di dalam ayat ke-24 Allah berfirman waqalu, ya, dan mereka dan berkata waqalu mahya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadunnun. Mereka mengatakan kehidupan ini, ya, hanyalah kehidupan di dunia ini saja, ya, kita mati, kita hidup. Setelah mati, setelah kita mati nanti tidak ada lagi kehidupan. Kita seperti tidur panjang. Ya. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu, masa. Ya. Nah, ini. Maka Allah mengatakan, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Ya. Mereka itu tidak mempunyai ilmu tentang itu. Tidak yakin. Ya, ilmu itu adalah ilmu yang meyakinkan. Jadi mereka tidak yakin. إِنْ هُمْ إِلَّا يَدُنُّونَ. Dan mereka hanya menduga-duga aja. Ya. Jadi, fikrah, pola pikir mereka bahwa hidup hanya di dunia ini aja, itu adalah don, dari sesuatu yang persangkaan. Dan ini tidak yakin. Dan ini kemudian membuat hatinya gelisah. Betapa banyaknya orang yang sukses di dunia ini dalam sisi materi. Ya. Tapi dia sebenarnya hatinya gelisah. Ketika semua kenikmatan sudah didapat, maka hatinya tetap gelisah. Tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena ketenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu hanya untuk orang-orang mukmin yang yakin bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Dunia adalah medan ujian. Ya. Di depan kita sudah menanti, ya, perjalanan panjang sekali, ya, dari alam kubur, kemudian hari kiamat, kemudian dibangkitkan Allah di padang mahsyar, dikumpulkan seluruh makhluk di sana, kemudian yang melisap, yang melimjan, hari perhitungan, ya, hari penimbangan amal, ya, kemudian disitulah diputuskan apakah seseorang itu selamat atau celaka. masuk surga, ya, selamat atau celaka masuk neraka. Ya. Nah inilah, ya, dan kehidupan selama-lamanya, ya, nanti di akhirat. Itulah kehidupan sejati. Itulah orang-orang mukmin, sehingga orang-orang mukmin karena memahami bahwa dunia ini cuma beberapa tahun, sementara kehidupan akhirat itu triliunan tahun lebih dan lebih. Ya. Maka mereka orientasinya adalah untuk akhirat. Ya. Inilah orang-orang yang bisa berpikir, orang yang bisa merenung, mengkalkulasi antara 70 dibagi dengan tak terhingga. Maka 70 itu di dunia ini tidak ada artinya. 40 tahun di dunia enggak ada artinya. Ya. Sementara tak terhingga itu adalah yang paling utama karena selama-lamanya. Nah, inilah pentingnya kita kembali kepada Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tusla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسُرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُسْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظَنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, Al-Quranul Karim, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar. Maksudnya, ya, para nabi, para rasul itu ditantang untuk menghidupkan bapak-bapaknya, ibu-ibunya, kakek neneknya. Maka katakanlah, ya, katakanlah, wahai Muhammad, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak dilakukan lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Artinya, walaupun mereka membantah, ya, demikian, tetap ucapan kebenaran. Kebenaran adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Hak untuk menghidupkan dan mematikan itu adalah 100% milik Allah. Itu adalah kemauan Allah. Para nabi, para rasul, ya, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Itu urusan Allah. Ya. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ya. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, ya, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Jadi Allah, ya, menegaskan bahwa, ya, apapun yang terjadi, ya, kerajaan langit dan bumi tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir, walaupun orang itu kufur, walaupun itu tidak mau masuk Islam, ya. Apapun yang dipikirkan, apa yang pun yang dimauin, apa yang pun yang dilakukan, ya. Ya terserah, ya. Ya. Tapi kerajaan langit dan bumi tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Maha Agung, Allah tetap Maha Kaya, Allah tetap Maha Suci, Allah Maha Mulia. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Dalam hadis qudsi, hadis sahih qudsi, ya, Allah, ya, Rasul bersabda, Allah berfirman bahwa seandainya seluruh jin dan manusia, ya, seluruh jin dan manusia berkumpul di satu tempat, kemudian mereka semuanya takwa, setakwa-takwanya, ya, maka itu tidak menambah sedikit pun kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh jin dan manusia berkumpul di satu tempat, kemudian mereka durhaka semua, mereka semuanya kafir, ingkar, ya. Tidak mau taat, tidak mau tunduk pada Allah. Maksiat terus-menerus kepada Allah. Maka kemaksiatan mereka, kekafiran mereka, kekufuran mereka, ya, keingkaran mereka itu tidak mengurangi sedikit pun kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Maha Besar, Allah tetap Maha Agung. Nah, inilah penting sekali kita. Jadi kita bukan kitalah yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Manusia butuh Allah sangat. Sementara Allah tidak butuh sama sekali manusia. Ya. Tapi Allah menciptakan manusia untuk membuktikan, ya. Ya, penciptaan Allah, ya, penciptaan Allah untuk Allah menciptakan manusia, bukan hanya manusia, tapi hewan, ya, bumi seisinya, langit, ya, seisinya, untuk membuktikan apa? Membuktikan bahwa Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Mencipta, Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Besar, ya, Allah Maha Mulia. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Bukti, ya, bukti bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Mengalahkan, Allah Maha Mengatur, dan Allah Maha Memelihara, Allah Maha Melihara, Allah Maha memberikan rezeki. Ya. Inilah Subhanallah Akbar. Allah memberi, memberi dan memberi. Allah tidak butuh makhluk. Allah memberi, memberi, memberi. Dan Allah tidak butuh diberi. Allah memberikan makan. Allah tidak butuh diberi makan. Karena Allah Maha Suci. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka siapapun yang dia makan, itu berarti bukan Tuhan. Siapapun dia yang menapaki jalan-jalan di muka bumi, maka dia bukan Tuhan. Nah, inilah penting sekali kita kembali kepada Islam yang benar. Kita lanjutkan lagi. Ayat berikutnya. Ayat 28. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Ya, ini ya. Jadi, watara kulla ummatin jasiyah. Maka pada waktu itu engkau akan melihat kulla ummatin jasiyah. Semua umat itu berlutut. Siapapun. Ya. Hewan. Ya. Yang melata. Ya. Binatang. Semuanya berlutut. Jin, ya, berlutut, berbaris berlutut. Manusia, berbaris berlutut. Ya. Malaikat, berbaris juga berlutut. Ya. Kenapa? Karena besar Allah. Karena ketika itu, itulah, ya, Allah datang dengan segala kebesaran dan keagungannya, ya, di hari kiamat, ya, ketika manusia dan jin dikumpulkan di padang mahsyar, disitulah Allah datang dengan segala kebesarannya. Maka seluruh makhluk kemudian berlutut. Tunduk patuh kepada Allah, mengakui kebesaran keagungan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang satu saja zat yang Maha disembah, diagungkan, dipuja, dan kekuasaan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata makhluk itu lemah, makhluk itu lemah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Nanti ya, di Yaumil Hisab, Yaumil Mizan, maka semuanya akan dipanggil, ya, untuk mendapatkan catatan. Bagi mereka yang mendapat catatan dari depan atau dari kanan, maka dia selamat. Yang dari belakang, maka dia akan celaka. Maka itulah hari, ya, yang luar biasa. Semua orang ditentukan nasib pesudahannya. Kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan abadi selanjutnya. Apakah dia selamat di surga Allah atau dia celaka di dalam neraka yang kepedihannya tak terberikan. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah adalah Maha Pembalas. Allah adalah Maha Mencatat. Allah adalah Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar. Dan Allah adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah Maha Menghakimi. Maka jangan dikira apa yang dilakukan oleh manusia dibiarkan. Allah tetap catat, Allah tetap rekod. Apapun yang dipikirkan manusia tetap Allah catat. Ada yang diniatkan oleh manusia, yang dibisik-bisikkan oleh manusia, yang tidak ada tahu selain dirinya, maka Allah Maha mengetahuinya semuanya. Maka ini penting sekali kita, bagi orang mukmin itu takut kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqahu wa huwa latiful khabir. Sungguhnya dia adalah Maha mengetahui apapun yang ada di dada manusia, apa yang ada di dalam pikiran manusia, apa yang dipikirkan, direncanakan oleh manusia. Allah Maha mengetahui. Dan apakah tidak tahu mengetahui bahwa Allah yang menciptakan dan dia adalah Ala ya'lamu man khalaqahu wa huwa latiful khabir. Bagaimana tidak mengetahui? Sementara Allah adalah menciptakan semuanya. Ya, menciptakan hati kita, menciptakan pikiran kita, menciptakan otak kita, menciptakan penglihatan kita. Dan dia adalah wa huwa latiful khabir. Allah adalah al-latif, maha halus. Dan Allah adalah khabir. Allah nanti maha mengabarkan. Apapun Allah akan kabarkan. Fama ya'mal miskola daratin khayra yarah. Fama ya'mal miskola daratin syarir. Maka siapapun yang mengerjakan sekecil apapun, sebesar atom pun, itu akan mengetahuinya, akan melihatnya. Dan kebaikan sebesar atom akan dilihatnya, keburukan sebesar atom pun akan dilihatnya. Karena Allah adalah Maha Adil, seadil-adilnya nanti di akhirat. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Ayat berikutnya, Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka kita setiap manusia ada malaikat raqib dan atid. Dimanapun kita berada ada malaikat raqib dan atid. Ya, malaikat yang mencatat kebaikan. Raqib, atid adalah keburukan. Ya, jadi dicatat, diiringi. Dimanapun manusia ada diiringi oleh malaikat. Ya, ya. Itu malaikat adalah bertugas untuk mencatat. Ya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya mengerjakan amal soleh, maka Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, surganya. Demikian itulah kemenangan yang besar, yang nyata, yang agung. Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, kamu berpaling, masa bodoh, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh janji Allah itu benar. Dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga. Dan kami tidak yakin. Inna dunnu illa dunna wa manahnu bimustaikinin. Nah inilah banyak orang, manusia sekarang ini, yang tidak yakin terhadap hari kiamat. Ya, tidak yakin. Ya, tidak yakin tentang hari kiamat, bahwa nanti ada hari di mana semua manusia jin ya dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak yakin bahwa itu ya, berlangsung 50.000 tahun. Ya, bagi orang-orang kafir 50.000 tahun ya dalam kondisi matahari sepenggalah ya dan dalam kondisi ya mereka banyak yang tenggelam dalam air keringatnya sendiri. 50.000 tahun berdiri dalam kondisi kepanasan kehausan. Allah Akbar, Allah Akbar. Padang mahsyar, hari yang sangat sulit. Bagi orang-orang mukmin itu pun hari yang tidak mudah. Tidak mudah. Mereka seperti orang yang kena flu salesma. Ya. Kena flu salesma. Orang-orang mukmin. Apalagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak mudah sama sekali. Ya. Orang-orang kafir saling berteriak. Minta tolong. Ya. Tapi tidak ada yang bisa diminta tolong. Karena setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tidak perlu dengan orang lain. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak perlu dengan umatnya. Karena apa? Itulah hari di mana hari yang berat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. manusia ya dalam kondisi berkeliaran ya. Tidak berkeliar, maaf, dalam kondisi berdiri ya, tidak bisa leluasa bergerak ya. Dalam kondisi kepanasan, berdesak-desakan. Ya. Inilah hari yang berat sekali ya. Itu baru di padang mahsyar, belum di yaumil hisab, yaumil mizan ya. Yaumil hisab, yaumil mizan ya. Di mana sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia, sekecil apapun yang dipikirkan, yang direncanakan oleh manusia, Allah datangkan, kabarkan, informasikan. Subhanallah Akbar. Betapa banyaknya makar, tipu daya yang dilakukan oleh manusia. Ya, dan mereka menyangka Allah tidak mencatat, Allah tidak mengetahui. Padahal Allah mencatat dan Allah mengetahuinya. Ya, betapa banyaknya hal yang dilakukan oleh manusia siang dan malam. Dan mereka mengabaikan Allah. Kenapa? Karena mereka ya tidak mengenal Allah dengan benar. Kenapa? Karena mereka korban doktrin daripada pendidikan sekuler dari kecil. Dan ini adalah pendidikan sekuler ini adalah mewabah di mana-mana. Dibungkus dengan pendidikan formal ya di bangku pendidikan dasar sampai lanjutan sampai perguruan tinggi. Allah Akbar, Allah Akbar. Dan tidak ada orang yang teriak. Ya, semua orang tidak ada yang teriak. Banyak orang yang tidak teriak. Bahkan ulama Islam pun tidak teriak. Bahwa pendidikan ini adalah banyak menyesatkan umat manusia. Ya, mereka tidak takut kepada Allah, tidak orientasinya bukan untuk akhirat, tapi mereka orientasinya untuk dunia. Inilah ya kerusakan umat manusia karena sistem pendidikan sekuler yang mengabaikan Allah, yang mengabaikan kehidupan akhirat. Dan ini jauh daripada nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Bahkan di dalam pendidikan-pendidikan yang labelnya Islam, itu pun pendidikannya masih sekuler. Ya. Islam tidak diajarkan dengan benar. Kenapa? Karena sedikit para pendidik yang benar-benar paham Islam, karena sedikit orang yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah, takut kepada Allah, karena sedikit sekali pendidik yang orientasinya untuk akhirat. Ya. Walaupun dia di lembaga pendidikan Islam. Nah inilah pentingnya sekali kita kembali kepada Islam yang asalah, yang asli, yang benar. Sebagaimana Islam yang dipegang teguh oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita kembali ke irasan. Ya, kembali kita pelajari kehidupan Rasulullah, ya sirah nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah, kita pelajari kehidupan Rasulullah, para sahabat, ya. Kita para sahabat radhiyallahu anhum kita pelajari kehidupannya sehingga mereka adalah generasi terbaik yang Allah tampilkan di muka bumi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ayat berikutnya ayat 33 dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolokkan. Dan memperolokkan termasuk juga mengabaikan, mengacuhkan ya. Tidak peduli terhadap azab. Banyakkan orang tidak takut terhadap azab sehingga mereka apa? Bergembira ria, ya, hidup bersenang-senang. Tidak takut bahwa di depan mereka itu ada azab kubur yang sangat pedih sekali. Azab kubur, ya, azab kubur, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedih sekali. Belum lagi azab neraka jahanam nanti selama-lamanya, naudzubillah min dzalik, ya. Yang diancamkan kepada siapapun, kepada manusia, ya. Ya. Jangan mengira kalau kita muslim mukmin kemudian aman terhadap azab kubur dan terhadap azab neraka. Kita harus takut, ya. Takut sehingga kita berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke azab kubur dan azab neraka. Kemudian ayat berikutnya 34 dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu semuanya. Ya. Pada hari ini kami melupakan kamu semuanya, orang-orang kafir, orang-orang yang melupakan akhirat. Ya. Pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan hari dengan harimu ini, yaitu hari kiamat. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. Ya. Sekali-kali tidak ada penolong bagimu. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempat tinggal kamu adalah neraka. Ya. Kenapa? Karena memang di neraka satu-satunya tempat. Di mana ya, mereka bisa ya, bisa melarikan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti ya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul dan akhirat, hari akhirat dengan benar, tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti Rasulullah, ya, dengan benar, maka mereka itu, ya, mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka adalah musuh-musuh Allah. Maka dimanapun dia berada, ya, di padang mahsyar itu, dia dalam kondisi dimurka Allah, dimurka Allah Subhanahu. Kemarahan Allah meliputi dia. Maka satu-satunya tempat untuk melarikan diri adalah masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Ya. Dan di neraka itu adalah sudah menanti azab yang sangat pedih. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Ya. Ini adalah ancaman yang diancamkan kepada kita semuanya. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat Allah sebagai olok-olokan. Sesuatu yang tidak dihiraukan, yang tidak diperhatikan. Dan sekarang kita berapa banyak manusia yang tidak memperhatikan ayat Allah. Tidak memperhatikan Al-Quranul Karim. Ya, malas untuk membaca, malas untuk mentadaburnya, malas untuk mengamalkannya. Ya. Kenapa? Karena sibuk. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan profesinya, pekerjaannya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Sibuk mencari harta. Sibuk mencari kemakmuran hidup, kesejahteraan hidup di dunia ini bersama dengan keluarganya. Inilah yang terjadi di mana-mana. Ya. Mereka sibuk dengan itu, kemudian mengesampingkan Al-Quran. Ya. Tidak mau tunduk patuh kepada Al-Quran. Tidak mau tunduk patuh kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Ya. Ini ayat berikutnya. Ya. Dalam ayat berikutnya, masih dalam ayat berikutnya. Saya baca lagi. Dalika dalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa gharrakumul hayatud dunya. Ya. Jadi demikian itu karena kamu telah menjadikan ayat Allah itu sebagai olok-olokan, sesuatu yang tidak dihiraukan. Ya. Tidak, masa bodoh, ya. Jadi tidak dihiraukan, masa bodoh terhadap Al-Qur'an. Dan banyak manusia yang masa bodoh dengan Al-Qur'an. Ya. Tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena sibuk dengan mempelajari buku-buku buatan manusia. Ya. Buku-buku karir, buku-buku penunjang jabatan, ya, pekerjaan karir di kantor, di perusahaan. Ya. Sibuk dengan buku-buku itu, ya, sebagai apa? Sebagai turunan daripada buku-buku yang dipelajari di kampus, di perguruan tinggi, di sekolah. Ya. Ilmu-ilmu duniawi, ya, bukunya tebal-tebal, banyak sekali berderet. Tapi itu ilmu duniawi, ilmu ekonomi, ilmu duniawi, ya. Ilmu sosial, politik, ilmu duniawi kebanyakan. Ya. Ilmu hukum duniawi. Hukum bukan hukum Allah, tapi hukum buatan manusia. Ya. Ilmu-ilmu duniawi. Dan banyak orang bangga dengan ilmu duniawi. Hebat. Ya. Orang berbicara, menjadi pembicara, narasumber. Berbicara di media massa, ya. Di depan umum, forum-forum, forum di seminar. Bangga dengan apa yang dibicarakan, ilmu-ilmu duniawi. Ilmu-ilmu duniawi yang itu kemudian ilmu-ilmu itu menjauhkan dia dari Al-Qur'an, ya. Kemudian menjadikan semakin cinta kepada duniawi, ya, kehidupan dunia. Maka wa ghartkumul hayatud dunya, dan engkau telah ditipu oleh kehidupan dunia. Ya. Dan ini yang terjadi, ya. Orang bangga dengan ilmu duniawi. Ya. Ya. Ilmu duniawi. Bicara tentang ilmu ini, ilmu-ilmu itu, ya. Ilmu bisnis, ilmu ekonomi, ilmu sosial. Ilmu politik keamanan, ya, ilmu tentang sangat hiruk pikuk, ya. Tapi itu semuanya adalah ilmu duniawi yang membuat orang semakin cinta duniawi, ya. Semakin membenci akhirat, membenci kehidupan akhirat, semakin jauh, semakin orientasi semakin ke duniawi, ya, kehidupan dunia ini, dan semakin jauh daripada orientasi kehidupan akhirat. Nah, inilah yang terjadi. Maka Allah sudah peringatkan mereka, ya. Fal yauma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Maka pada hari ini kamu tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Walaupun di dalam neraka itu mereka mengeluh, bersabar, ya. Mau mencaci maki, mau melaknat, ya, orang-orang lain, ya. Enggak ada gunanya. Mau bersabar, merintih, bersabar, ya kan? Tahan terhadap penderitaan tidak ada gunanya. 1000 tahun bersabar tidak ada gunanya, ya. 1 miliar tahun, ya, 1 miliar tahun bersabar di dalam neraka enggak ada gunanya, ya. Nah, inilah, maka tidak ada penolong bagi mereka. Maka Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa? Karena mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Kenapa mereka terjebak kehidupan kehidupan dunia? Karena memang sejak kecil, ya, dari mudahnya mereka dicekokin dengan ilmu-ilmu duniawi. Dan inilah yang terjadi. Dan orang orang tidak mau, ya, kepada kehidupan akhirat. Karena cinta duniawi, ya. Kenapa? Karena cinta duniawi kenapa? Karena memang dunia ini langsung instan. Apa yang dikerjakan langsung dapat rewardnya. Ya. Tapi lupa bahwa kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat. Di akhirat memang kehidupan tidak langsung instan balasannya. Tapi Allah menjanjikan, ya, kehidupan akhirat reward selama-lamanya. Ya, covering seluas langit dan bumi untuk seluruh, untuk manusia, untuk setiap individu manusia. Allah Akbar. Ya. Bagi orang yang yakin dengan janji Allah, maka mereka bersabar. Ya, sebentar di dunia ini, ya, tahan menderita di dunia ini, ya, berusaha untuk mengekang hawa nafsunya. Ya. Dan tetap berorientasi kepada Allah, berorientasi kepada kehidupan akhirat. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orientasi hidupnya untuk akhirat, orientasi hidupnya untuk kehidupan dunia semata. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orientasinya untuk apa? Untuk dunia. Yang dilakukan apa? Semuanya yang dilakukan adalah untuk memenuhi hawa nafsunya. Ya. Bagaimana supaya makan enak, minum enak, supaya hidup nyaman. Ya. Ya. Bagaimana supaya tidur nyenyak, supaya fasilitas ini dan itu dimiliki. Ya. Itulah orientasi hidup dunia. Ya. Ya. Dan mereka justru malah membenci orang-orang mukmin yang hidup sederhana. Allah Akbar, Allah Akbar. Segala puji, ya. Maka ayat ini di surat ini diakhiri dengan dua ayat, ya. Falilail hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka segala puji hanyalah bagi Allah, Rabb pemilik langit dan bumi, Tuhan untuk seluruh kehidupan. Ya, Tuhan untuk seluruh kehidupan. Kehidupan nyata maupun kehidupan gaib. Kehidupan yang sudah lalu maupun yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Kehidupan di dunia ini maupun di alam kubur maupun di akhirat. Seluruhnya adalah Rabb-nya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah penguasa semuanya. Dan hanya baginya, bagi Allah, segala keagungan, kesombongan, keangkuhan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Surat Al-Jasiyah ini adalah merupakan surat yang sangat penting untuk kita tadaburi, untuk kita pelajari, untuk kita analisa, untuk kita ambil hikmah-hikmahnya, untuk kita ambil teladan-teladannya, tazkirahnya, peringatannya. Karena ini menyangkut hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Ya. Al-Jasiyah ini adalah merupakan furqan, pembeda, ya. Pembeda. Ini adalah merupakan surat yang luar biasa. Dan ini mengungkapkan tentang hakikat kehidupan. Tentang hakikat kehidupan. Dan ini adalah Al-Quran, surat Al-Quran yang sangat cocok untuk kehidupan kita sekarang ini. Kenapa? Karena di zaman umat sekarang ini, ya, realita kita ini, kebanyakan manusia itu hidup mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, kebanyakan manusia, ya. Seorang pejabat ingin supaya jabatannya terus, ya. Seorang kaya semakin ingin kaya, nambah dan menambah. Orang yang hebat, prestasinya di dunia ini semakin ingin tenar, semakin hebat lagi, dihargai, semakin ingin dihargai, disanjung. Ya. Duniawi, ya. Ya. Dan ciri khas daripada orang yang cinta kehidupan duniawi, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, itu adalah mereka takut mati. Mereka takut mati, mereka sedikit sekali mengingat kehidupan akhirat. Mereka sedikit sekali zikrullah. Tidak takut kepada Allah. Tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Ini adalah ciri khas orang-orang yang cinta dunia, duniawi ini, dan menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Dan sekarang kita lihat kebanyakan manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena memang demikian masif, ya, dakwah cinta duniawi ini. Ya. Seiring dengan perkembangan teknologi modern. Di mana prasarana dan sarana kebutuhan manusia semakin lengkap, semakin canggih. Ya. apa-apa semakin mudah. Ya, tersedia sarana ini dan itu, ya, elektronik maupun non elektronik. Ya, orang sibuk dengan itu, orang sibuk dengan itu. Ya, dan itu semuanya adalah duniawi. Ya, kenapa dunia? Karena itu adalah kesenangan dunia. Ya, orang main game. Betapa banyaknya orang yang terjerembab, terperangkap dalam permainan game, menghabiskan banyak waktu, energi pikirannya untuk main game yang hasilnya apa? Hasilnya hanya untuk kepuasan sesaat saja, menang. You are win. Engkau menang, engkau sukses. Apanya yang menang, apa yang sukses? Tidak ada kesuksesan di situ. Yang ada adalah kerugian besar, yaitu kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita untuk sesuatu yang tidak ada rewardnya. Ya, hanya ucapan selamat, Anda menang. Ya, Anda mendapatkan poin. Ya Allah, ini adalah kerugian besar. Sementara hidup ini seharusnya kita isi dengan zikrullah, isi dengan takut kepada Allah. Semakin mendekatkan takar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat nan abadi. Allah. Dan sampai sekarang kok banyak manusia yang berpikiran bahwa hidup ya hanya untuk di dunia ini. Ya. Ya, hidup hanya untuk di dunia ini. Kita sebagaimana orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita pagi berangkat belajar ke sekolah, ke kampus, pagi berangkat bekerja, mencari berdagang, berusaha, berbisnis. Kemudian mereka siang selama seharian bekerja, berbisnis, berkarir, belajar, ya. Kemudian nanti pulang sore, malam, untuk mengumpulkan harta, untuk supaya hidup tambah nyaman, supaya hidup tambah bahagia, tambah sejahtera, tambah makmur. Dan ini adalah mereka terperangkap dalam doktrin, ya, yaitu cinta duniawi. Hidup hanya di dunia ini. Dan mereka karena habis tenaga waktu pikirannya untuk dunia, maka mereka kemudian lupa kepada akhirat atau hanya menyisipkan sedikit tentang akhirat. Tentang akhirat. Padahal akhirat adalah kehidupan yang sejati yang sebenarnya. Dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Ya. Kehidupan yang cuma sebentar, temporer. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, apapun itu, jabatan, ya, pangkat, kedudukan, kekuasaan, harta, popularitas, ya, prestasi-prestasi duniawi, olahraga, prestasi donasi kedermawanan, prestasi kegiatan sosial, prestasi kemasyarakatan, apapun itu semuanya akan kita tinggalkan. Gelar akademik, ya, status sosial, apapun itu akan kita tinggalkan. Dan ketika kita mati, maka semuanya itu kita tinggalkan. Ya. Bahkan anak istri pun, ya, yang selama ini kita sayang, ya kan, ya, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa. Ya. Ketika kita mati, maka semuanya akan kita tinggalkan. Dan di depan kita ada azab kubur yang menunggu. Ya. Ada azab neraka yang menunggu, ya. Maka takutlah kepada Allah, takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada jalan hidup yang benar, yaitu jalan hidup Islam, yaitu jalan hidup yang merupakan agama, agamanya Allah, agamanya para malaikat, semua malaikat agamanya Islam. Agamanya para nabi dan rasul, semua nabi dan rasul agamanya Islam. Inilah agama fitrah. Agama yang benar. Ya. Agama satu-satunya agama di seluruh kehidupan yang benar. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Ya. Tidak ada agama yang benar selain Islam. Ya. Ya. Tidak ada agama yang benar selain Islam. Ya. Maka kembalilah kepada Islam. Ya. Kembalilah kepada Islam, ya, agama fitrah. Ya. Kembalilah kepada agama fitrah. Karena orang yang kita semuanya dulu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Agama kita Islam. Tapi kondisi karena pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan, maka kemudian mereka banyak manusia yang menjadi non-muslim. Karena doktrinasi orang tua. Ya, doktrinasi orang tua. Karena doktrinasi orang-orang di sekitarnya. Maka kita kembali kepada Islam, tanyalah kepada diri kita sendiri. Ya. Apakah jalan hidup kita itu benar atau salah? Apakah jalan ini sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, kepadaku, jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh lahir batin, ya, insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Ya, akan Allah akan mudahkan kita untuk mengecilkan, mengkerdilkan daya tarik duniawi ini. Ya. Daya tarik duniawi ini. Ya. Saudaraku yang budiman cerdas, kembali ke inilah era di mana realita kita itu di mana-mana kita mendapatkan iklan, mendapatkan tawaran iklan, entertainment, ya. Bujukan rayuan untuk apa? Untuk cinta dunia. Maka di mana-mana ya kita mendapatkan rayuan itu luar biasa, ya, bergelombang siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita cinta dunia. Apa itu orientasinya untuk cinta dunia apa? Wanita cantik, ya kan? Kemudian harta, jabatan, kekuasaan, ya. Cinta dunia, kenikmatan dunia, kesenangan di sana sini dengan berbagai macam wisata. Ya. Ini adalah cinta dunia. Ya. Ya. Maka takutlah bagi orang yang mendakwahkan dunia, mendakwahkan dunia. Ya. Walaupun dia Muslim, Muslim tapi kehidupannya mendakwahkan dunia. Dengan apa? Dengan mengiklankan berbagai macam kenikmatan dunia. Ya. Dan sehingga orang tenggelam dengan dunia itu. Maka ini juga nanti jangan dikira Allah melupakan apa yang dilakukan. Karena banyak orang kaya menjadi kaya karena apa? Karena dia bergelimang dengan iklan duniawi. Ya. Pemilik media massa, ya. Pemilik berbagai macam perusahaan-perusahaan besar yang di mana ya itu kemudian membuat manusia itu cinta dunia. Nah inilah yang perlu kita takutkan. Ya. Kita menyangka kita berada di jalan benar, ya. Sementara di sisi Allah itu kita sebenarnya adalah penghalang, ya. Menjadi penghalang jalan Allah. Penghalang jalan Allah adalah apa? Karena kita mendakwahi orang untuk cinta dunia. Sementara Islam itu adalah mendakwahkan manusia untuk cinta akhirat. Untuk cinta Allah. Apa yang di sisi Allah. Ya. Para Nabi dan Rasul adalah mendakwahkan manusia supaya cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat. Ya. Orientasi hidupnya untuk Allah dan untuk akhirat. Itulah misi hidup para Nabi dan Rasul. Maka para Nabi dan Rasul, ya, ya, hidup mereka adalah sederhana. Hidup mereka adalah sederhana. Walaupun ada nabi dan rasul yang mereka menjadi raja. Tapi kehidupan mereka sehari-hari sederhana. Ya. Kehidupan sederhana. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Walaupun menjadi raja. Ya. Tapi mereka kehidupan sehari-hari mereka sederhana. Ya. Subhanallah Akbar. Ya. Begitu juga para sahabat nabi. Ya. Radhiyallahu anhum. Ya. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kalau kita baca sejarahnya. Sejarah hidupnya luar biasa ya. Ya. Bagaimana beliau mencari kebenaran sehingga meninggalkan keluarganya, meninggalkan bapak ibunya, meninggalkan kampung halamannya, ya. Mengelana ya dari negeri Persia kemudian ke Palestina, kemudian Palestina, kemudian ke Irak, Irak kemudian ke Turki, Turki kemudian ke Jazirah Arab, ya. Ke Wadil Qura, Wadil Qura kemudian ke Madinah. Ya, perjalanan yang panjang melelahkan sampai di Madinah dijual menjadi budak, ya kan? Maaf di Wadil Qura dijual menjadi budak, ya. Sehingga berpindah tangan, tuannya berpindah ke orang Yahudi, Yahudi Madinah. Perjuangan untuk mencari kebenaran, ya, Allah Akbar. Kemudian setelah masuk Islam, ya, kemudian meyakini bahwa memang benar Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya, Rasul Allah. Ya, seyakin-yakinnya maka kemudian masuk Islam sungguh-sungguh dan kemudian berkhidmah ya dengan perjuangan dalam Islam, berdakwah, berjihad, berperang di jalan Allah. Ya, di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar sampai di zaman Umar bin Khattab. Ya. Kemudian beliau ikut dalam pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu ya, untuk menaklukkan Persia. Dan kemudian ketika Persia futuh, ya. Maka kemudian Salman diangkat menjadi salah satu gubernur di Persia itu. Ya. Tapi beliau ketika menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab, apa yang dilakukan? Beliau sederhana hidupnya. Ya. Gaji beliau per tahun itu sekitar 50 ribu dirham. Tapi gaji itu diinfakkan. Ya. Kemudian dia hidup menjalani hidup ya, Salman radhiyallahu anhu menjalani hidup sederhana. Ya. Makan apa adanya. Ya. Padahal beliau adalah gubernur. Ya, gubernur. Ya, inilah ya contoh manusia yang berhasil dibina, dididik oleh, ditarbiyah oleh Rasulullah. Ya. Hidupnya tidak cinta dunia. Ya. Mereka berkuasa tapi kekuasaan bukan orientasi hidupnya. Kekuasaan untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Kekuasaan untuk menegakkan hukum Allah itu maknanya. Bukan untuk mencari kesenangan individu. Ya. supaya disanjung, supaya dihormati, ya, supaya berpakaian mewah, supaya bermakanan enak-enak. Tidak, ya. Inilah, ya. Maka, ya, rahmatin, maka keberkahan hidup di dunia ini, ya, ya, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, itu muncul di dunia ini ketika apa? Ketika Islam itu tegak di muka bumi. Ketika Islam tegak di muka bumi, dan kemudian Islam ditegakkan oleh orang-orang yang komitmen dengan Islam, yang takut kepada Allah, yang orientasi hidupnya untuk akhirat. Jadi ada sistem Islam yang tegak di muka bumi, hukum Allah tegak di muka bumi, dan juga ada manusia-manusia yang mereka hidupnya itu memang untuk Allah, untuk kehidupan akhirat. Yang memang mereka hidupnya untuk berteguh teguh dengan Islam. Mereka menegakkan hukum Allah dengan sungguh-sungguh, dan mereka hidupnya mengikuti sunnah Nabi Rasulullah Muhammad SAW, yaitu hidup sederhana. Subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang budiman dan cerdas, insya Allah demikian, ya. Ini adalah sebagai pengantar, ya. Sebagai pancingan bagi saudaraku semuanya untuk mengajak untuk mentadabbur Al-Quran. Ya. Ya, tentunya tidak lengkap, ya, penjelasan presentasi ini tentang surat Al-Jasiyah. Tapi insya Allah ini sebagai pemicu, ya, pemicu, ya, bagi saudaraku yang budiman tercerdas untuk mencintai Al-Quran, untuk merenungi, untuk mentadabri Al-Quran, ya, bahwa semua fenomena kehidupan ini, ya, yang ada di hadapan kita sekarang ini, di zaman sekarang kita ini, itu semuanya sudah diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, semuanya, dan solusinya juga sudah diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada mengamalkan Al-Quran Al-Quran Karim, ya. Kita sungguh-sungguh, marilah kita mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kemudian mengamalkan dengan sungguh-sungguh, ya, lahir dan batin, insyaallah. Demikian, mohon maaf kalau ada khilafan. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mutarin, ya. Wa huwa alam biswab. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.